إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليهWa ala alihi wa sallam. Qala Allahu Azza wa Jal, Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, Wa khalaqa minha zawjaha.وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكموَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِAyuhal nas, ikhwani, azani wa azakumullahu jami'an. Yaqulu jalla rabbuna fi kitabihil karim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah subhanahu wa ta'ala berkata di dalam kitab suci yang mulia.Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan pesan yang sama, perintah bagi umatnya.Bagi seluruh manusia untuk mengambil sikap kejujuran. Diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bis-sidqi fa inas-sidqa yahdi ilal birri wal bir yahdi ilal jannah." Wajib atas kalianUntuk bersikap jujur, karena kejujuran akan membimbing kalian pada kebajikan, dan kebajikan itu akan membimbing kalian pada jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yazalu rajulu yasduku wa yataharral as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Danketika seseorang itu senantiasa dan selalu untuk bersikap jujur, dia mencari sesuatu yang jujur, maka dia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. Sebuah tingkatan derajat manusia yang satu tingkat di bawah derajatnya para nabi.Yaitu siddiqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dari kebohongan, dari kedustaan, karena kebohongan dan kedustaan itu akan menggiring kalianpada perbuatan-perbuatan fajir, pada perbuatan-perbuatan dosa, kebohongan akan mendatangkan kebohongan yang lain. Wal fujur yahdi ilan nar, dan dosa-dosa itu akan menyeret kalian ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu rajulu yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan ketika seseorang itu selalu berbohong, selalu berdusta, dan dia selalu mencari kebohongan dan kedustaan tadi, maka dia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang kadzdzab. Barakallahu fiik. Di dalam ayat dan hadis mengandung pesan-pesan penting untuk kita semuanya. Yang pertama, ada perintah bagi kita semua untuk berusaha menjadi orang-orang yang jujur. Karena kejujuran itu akan selalu membawa kemujuran. Kejujuran itu akan selalu membawa kita pada kebaikan. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah riwayat hadis Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-sidqu tumakninatun wal kadhibu raibatun." Kejujuran itu akan membuat kita merasa tenteram. Kejujuran itu akan membuat kita merasa nyaman. Dan sebaliknya, kebohongan akan membawa pada kebimbangan, kegelisahan, dan keresahan. Itu tidak bisa dipungkiri. Orang yang berbohong, dari dalam hati dia pasti ada yang namanya kegelisahan. Barakallahu fiik. Tidak akan tenang hidupnya. Dan orang yang jujur, dimanapun dia berada, apapun kondisi yang dia hadapi, ketenangan dan ketentraman akan dirasakan. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bagaimana keutamaan orang-orang yang jujur. Kejujuran itu bisa membawa berkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, barakallahu fikum, wal bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'i lahuma atau fi bay'ihuma wa in katama wa kadzaba muhiqqati barakati bay'ihima atau barakatu bay'ihima. Nabi mengatakan, penjual dan pembeli ketika dia melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak, sampai mereka berpisah, kalau masing-masing dari kedua belah pihak jujur dan menjelaskan keadaannya masing-masing, maka akan diberkahi jual beli mereka berdua. Tetapi kalau ada yang berbuat curang, ada yang berbohong, ada yang menyembunyikan, maka keberkahan itu akan hancur pada jual beli mereka berdua. Barakallah. Kejujuran juga, barakallahu fikum, bisa menyelamatkan kita dalam kondisi-kondisi yang sulit dan genting. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang tiga orang yang terjebak, terperangkap di dalam gua. Dan mereka tidak bisa menggeser batu itu dengan kekuatan mereka. Maka salah seorang di kalangan mereka mengatakan, "Wallahi la yunjiyakum ahadun illa ayyadu'a rajulun minkum bi'amalin annahu ra'a nafsuhu sadaqa fih. Salah satu dari mereka mengatakan, demi Allah, wahai saudaraku, tidak ada seorang pun yang bisa mengeluarkan kita, entah yang dari luar atau yang dari dalam, kekuatan apapun tidak bisa membantu kita. Nah, kecuali amal kita sendiri. Hendaknya salah seorang di kalangan kita atau masing-masing di kalangan kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah melalui amal perbuatan yang dia kerjakan, yang dia menilai itulah perbuatan dia yang paling jujur, yang paling tulus dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kelanjutan kisah, barakallahu fikum, mereka pun menyebutkan satu amalan yang mereka anggap itulah yang terbaik, itulah yang mereka anggap paling jujur dan tulus. Maka pintu gua tadi bergeser dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka bertiga selamat. Disebutkan dalam sebuah riwayat, barakallahu fikum, kisah, barakallahu fikum, seorang pemuda pada masa pemerintahan, barakallahu fikum, di situ Hajjaj ibnu Yusuf Al-Thaqafi dikenal sebagai seorang, barakallahu fikum, amir yang sangat kejam, berdarah dingin. Sahabat saja dia bantai, apalagi yang di bawahnya, barakallahu fikum. Dia berkhutbah dengan begitu semangat dan panjangnya sehingga melampaui batas waktunya. Maka ada seorang pemuda yang mengingatkan Hajjaj dan mengatakan, ya amir, al-waktu as-salatu la yantadhiruka war-rabbu la yu'adhiruka. Wahai amir, waktu, ingat waktu, salat ini tidak menunggu anda, dan Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan uzur atas perbuatan yang berlebihan seperti itu. Para hadirin yang mendengarkan pemuda tadi semuanya ketar-ketir. Nah, dan menyangka nyawa pemuda tadi tidak akan lama. Para khalifah. Hajjaj memerintahkan dia untuk tangkap anak muda itu, diciduk. Nah, kemudian para khalifah, dia didatangi oleh kaumnya dan berusaha untuk menyelamatkan pemuda tadi dan mengatakan, sudah, kamu ngaku saja gila, kami akan bantu, kami akan katakan kepada Hajjaj, kamu itu orang yang sinting, orang yang gila, nah, biar kamu selamat. Maka menghadaplah mereka kepada Hajjaj dan mengatakan, wahai Hajjaj, wahai amir, maafkan pemuda tadi, anak itu memang gak beres, agak senewen anaknya. Maka Hajjaj mengatakan, ya gak apa-apa, kalau dia mau ngaku dia itu majnun, dia gila, saya akan bebaskan dia. Maka barakallahu fikum, kaumnya tadi meminta anak muda tadi mengakui hal tersebut. Ternyata modus kayak gini sudah ada di zaman dahulu, sekarang diulang lagi. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Maka pemuda tadi mengatakan, lah, saya tidak mau mengakui itu, saya tidak mau mengingkari kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada saya orang yang waras, saya tidak gila, saya tidak mau mengakui itu. Barakallahu fikum. Pemuda itu ngotot tidak mau mengakui dirinya gila. Ketika mengetahui, barakallahu fikum, kegigihan ya dan keteguhan hati anak muda tadi, Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balik hati Yusuf bin Hajjaj yang biasanya beringas, saat itu entah kenapa dia memaafkan pemuda tadi, lepaskan dia. Jadi kekuatan kejujuran itu adalah kekuatan yang akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur kekuatannya luar biasa. Sekelas Yusuf bin Hajjaj Al-Thaqafi tunduk, karena yang membantu orang yang jujur adalah Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Dan akhir dari orang yang jujur, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum waradu'an dzalikal fawzul 'adzim. Allah mengatakan di hari akhir, hari ini adalah hari di mana orang-orang yang jujur akan merasakan manfaat kejujurannya. Mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya. Mereka mendapatkan keridhaan Allah dan mereka diridhai oleh Allah. Itu baru yang namanya keberuntungan yang besar. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam tasliman mazida. Faedah yang kedua, barakallahu fikum, yang bisa kita ambil dari ayat dan hadis yang sudah kita bacakan, ada larangan dan menunjukkan haramnya dosa besar yang namanya kebohongan atau kedustaan. Barakallahu fikum. Diancam oleh neraka, diancam, barakallahu fikum, dengan terhalangi segala hal-hal yang baik untuk dia. Dikatakan barakallahu fikum oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa yu'aqabu al-kadzdzabu bi ayyuqidahu wa yuthbitahu ala masalihi ad-dunya wal akhirah. Fama tujlibat barakallahu fikum. Ya. Mafasid ad-dunya wal akhirah illa bimithli al-kadzib. Beliau mengatakan barakallahu fikum, orang-orang yang berbohong, berdusta, maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mampu. Dia akan dihalangi untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang bermaslahat untuk dirinya, baik dunia ataupun akhiratnya. Orang itu tidak akan mulus jalannya. Akan begitu banyak rintangan-rintangan yang menghancurkan dia. Barakallahu fikum. Dan kejujuran ini, barakallahu fikum, kalau kita melihat, ya, salafuna salih, mereka sudah berusaha membentuk karakter jujur ini pada generasi-generasi muda. Dari umur mereka yang sangat kecil sudah dididik dengan keras, sudah dididik dengan tegas untuk perhatian dengan yang namanya kejujuran. Imam Ibrahim An-Nakhai beliau mengatakan, kanu yadribunana alal ahdi wal uqud. Dulu orang tua kami mendidik kami dengan memukul kami. Pukulan yang mendidik. Kalau di kalangan kami ada yang berbohong dalam janji ataupun akad yang sudah kami buat. Sahabat barakallahu fikum, Hudzaifah ibnul Yaman, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat yang kita bacakan tadi, kunu ma'as-sadiqin. Beliau mengatakan, la yasluhul kadhibu fil jiddi wala hazlin. Bohong itu enggak boleh, entah serius atau guyonan. Wala ya'ida ahadukum saibahu syai'an thumma la yunjizu lahu. Dan tidak boleh juga bagi seorang di kalangan kalian, dia berjanji dengan anak-anaknya, mungkin dia bermain-main, dia tidak menganggap itu janji yang serius, tapi tidak dia penuhi, itu tidak boleh. Barakallahu fikum. Kalau kalian ingin, tinggal baca firman Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum wa kunu ma'as shadiqin. Dan itulah yang dididik oleh barakallahu fikum salafun saleh. Dan dengan kisah ini kita akan mengakhiri khutbah kita, barakallahu fikum. Jadi disebutkan ada seorang salaf barakallahu fikum yang hendak menuntut ilmu dari negeri Mekah menuju Baghdad. Kemudian sang ibu memberikan bekal untuk anaknya, bekal materi. Ger, ibu berikan kamu bekal uang sebanyak 40 dinar. Ibu pesan cuma satu. Pesan ibu adalah jadi anak yang jujur. Nah, ya, kamu belajar ke negeri orang, pesan ibu cuma satu. Jadi anak yang jujur. Maka pesan itu begitu barakallahu fikum menghujam di dalam hatinya. Maka dilepaslah sang anak tadi barakallahu fikum dalam perjalanan ketika mereka sampai di wilayah Hamdan. Benar. Ternyata kafilah yang diikuti oleh anak tadi dicegat oleh rombongan perampok para begal. Barakallahu fikum. Nah, dan mereka menguras harta rombongan tadi. Ketika mendatangi sang anak tadi, dia bertanya, "Eh, anak kecil, kamu punya apa?" Anak tadi dengan polosnya dan jujurnya dia mengatakan, "Saya punya uang 40 dinar, itu uang yang besar. Nah, saya simpan di sini." Maka perampok tadi cuma tersenyum, dia tertawa. Ini anak mau ya bercanda dengan saya. Mana ada orang ditanya uang, ditanya harta oleh perampok mau ngaku. Dilewati sama perampok itu. Datang temannya yang lain bertanya dengan hal yang sama. "Anak kecil, kamu punya apa?" "Saya punya uang 40 dinar, Pak Palik." Nah, kaget. "Iya, anak tadi bilang gitu sama kita." Nah, sudah dilaporkan kepada pimpinan mereka, kepala perampok. Dan kepala perampok tadi tertarik dengan anak tersebut dan panggil anak itu. Nah, dicek dalam tasnya benar, 40 dinar di situ ada. Maka kepala perampok tadi terheran-heran dan berkata, "Wahai anak kecil, apa yang membuat kamu berani berkata jujur? Nah, sesuatu yang benar-benar tidak seperti biasanya." Maka anak kecil tadi mengatakan, "Pak Lik, sebelum saya berangkat, Ma'e menitipkan uang ini kepada saya dan cuma satu pesan yang dia sampaikan. Ger, jadi anak yang jujur." Itu saja. Sehingga saya sangat takut mengkhianati janjiku kepada ibu. Maka barakallahu fikum, mendengar penuturan anak tadi, kepala perampok itu langsung ya terenyuh hatinya, tersambar oleh hidayah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan, "Kamu anak kecil saja enggak berani mengkhianati janjimu kepada ibumu. Sedangkan aku, orang yang sudah tua bangka itu, sudah lama mengkhianati janjiku kepada Tuhan, janjiku kepada Rabb. Maka pada saat ini aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini aku berhenti menjadi seorang perampok." Nah, tobat. Dan ketika anak buahnya mendengarkan hal tersebut barakallahu fikum, mereka juga mengatakan, ya, "Wahai fulan, engkau adalah pimpinan kami dalam merampok, maka begitu juga saat ini engkau menjadi pimpinan kami dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala." Kejujuran itu punya kekuatan yang luar biasa barakallahu fikum. Kekuatan yang datang dari atas. Apapun kondisi yang kita alami, ya, sesempit apapun, segenting apapun, kekuatan kejujuran itu akan selalu mampu menyelamatkan kita. Maka dicamkan baik-baik, barakallahu fikum, pesan ini untuk kita semua. Allahu ta'ala alam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qimissalah.